terpejam saat ku cium dirimu. Kau resapi cintaku ini dengan seluruh gejolak di dada. Mungkin kita tak tersesat jauh, saja rindumu, kancingkan saja bajumu. Kita kan hidup di Indonesia, bukan di sana mereka bukan kita. Tidak usah saling raba-raba, kata nenek itu berbahaya. Indonesia.